Waktu ini masih musola. Kalau Pak Ketua Masjidnya Pak Haji Maksid, dia telat, biasanya paling paling rajin beliau itu sebagai ketua masjid dan azan. Oleh sebab itu kita yang muda-muda waktu itu saya, Pak Anas, sama Pak Rahman bergantian kita itu sebagai muajin ya, sebagai Bilal. Waktu dulu memang kita tuh boleh dikatakan tidak pernah istirahat, pulang kantor tuh nggak pernah istirahat. Pulang kantor langsung main bola, menjelang maghrib kita sudah di masjid. Rata-rata pertama-tama kita ada terawih itu di rumah Haji Pratikno, disitulah waktu belum ada musola. Jadi yang membangun musola ini adalah Haji Mursid. Haji Mursid itu dulu tinggalnya di Pejompongan. Belakangan dia tinggal di Lebak Bulus itu, rumah yang besar-besar itu dia pindah situ. Dan kita pikir Pak Haji Mursid itu orang Betawi, ternyata waktu saya naik kereta api ke Jawa Timur, di Kertosono, dia orang Kertosono, orang Jawa Timur. Sesudah itu kita berunding-berunding sama Pak Haji Maksid, maka datang kita, Pak Haji Maksid dulu kan bekas gubernur, masih disegani lah di departemen, maka Departemen Dalam Negeri menjadikan ini menjadi masjid. Walaupun justru itu zaman kita memperingati Jawa adanya Menteri Dalam Negeri pertama yang mengerti kepada pegawai dan rakyatnya, yaitu Pak Baitur Rahmat. Sehingga waktu itu Pak Haji Maksid membuat namanya Baitur Rahmat. Waktu ini dibangun pertama-tama, ya yang paling aktif itu memang Pak Sikrullah, tapi tahunnya Om lupa, cuma Pak Sikrullah itu, tapi kalau gambarnya dulu kita protes sehingga berantem sama beliau itu. Kalau tidak ini macam rumah dibikin macam seolah-olah ini macam rumah adat di Lampung, sehingga kita protes. Itu aja yang saya itu, tapi belakangan diambil alih pembangunan ini kalau nggak salah oleh Pak siapa tuh direktur keuangan tuh siapa Pak itu loh, sebelah rumahnya, depan rumahnya Bu Nazarudin, depan rumah itu depan rumahnya ketua bendahara masjid sekarang Selamat, bukan Pak Mekto, Pak Mekto. Itu terus tokoh bangun ini orang luarnya itu Pak Edi, Haji Edi. Haji Edi lah yang ini sehingga ini bagus masjid ini. Toko Dian dulu itu Haji. Dan dulu sempat waktu arsiteknya ini, kalau Pak apa kan seolah-olah macam sutradaranya Pak Edi itu. Arsiteknya itu orang Jawa tapi di tinggal belakang tinggal di Cinere, dia waktu saat di di Fatmawati Om juga besuk, lupa namanya, itulah kita udah tua-tua nih. Itulah pendiri-pendiri masjid Baitur Rahmah ini. Di dulu ini memang sepi, yang di sini boleh dihitung. Tapi dari dulu yang keras di sini yaitu namanya Haji Said. Waktu yang sekarang meninggal di Mekah itu keras. Termasuk Bilal masjid ini apa sekarang macam didi itu apa namanya marbotnya itu Pak Haji Said itu. Nah, itu memang luar biasa, dan di sini nggak boleh ada suara sembarangan. Kalau kita lagi sholat anak-anak berteriak itu langsung dimarahin, memang keras orangnya. Ya itu saja lah yang itu, tapi memang banyak di sini dan tidak bisa dilupakan memang Haji Pratikno. Sesudah Pak Haji Maksim yang Haji Pratikno ketuanya, tapi kalau membangunnya ya Pak Mekto zaman Pak Edi itu. Itu aja yang saya tahu, yang saya ingat. Kalau keliru ya mohon maaf, ya namanya udah tua ini.